kasamutro sun aruni sing ono hang biso biate si welasi iki masya ilang nyowo sun bela Terima kasih. Wow. Terima kasih. Oke, dua tembang lagu sudah. Monggo kembali Mas Bru. Oke.